Mungkin sekarang aku mulai merasa, merasa salah aku putuskan cintamu. Kini aku sepi sendiri, tak pernah kau di sisiku lagi. Tak pernah aku temui seseorang yang bisa gantikan dirimu. Lelah aku mencari-cari, tak pernah kau kutemui lagi. Andai ku bisa tuk memutar waktu, takkan pernah ku putuskan cintamu. Hanya dirimu yang mengerti aku, tak ada yang lain. Andai ku bisa tuk memutar waktu, takkan pernah ku putuskan cintamu. Hanya dirimu yang mengerti aku, tak ada yang ada yang lain. Andai ku bisa